This. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkasan dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala pembahasan tafsir surat Quraisy. Surat Quraisy. Baik. Surat ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah, atau lebih tepatnya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan di antara keutamaan surat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Bahwasannya dari Ummu Hani binti Abi Talib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Sebelum kita masuk dalam penafsiran surat, Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan sebelumnya keutamaan surat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan atau memuliakan orang Quraisy dengan 7 kemuliaan. Dengan 7 kemuliaan. Anni minhum. Yang pertama, aku berasal dari Quraisy. Aku berasal dari suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari jalur Nabi Ismail. Dari jalur Nabi Ismail ada 2 orang nabi. Yang pertama Nabi Ismail alaihi salam, dan yang kedua nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari jalur Nabi Ishaq adalah seluruh Bani Israel, atau seluruh Nabi Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ishaq. Makanya Nabi Ibrahim AS disebut dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Karena para Nabi yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Ya. Tapi ada nabi yang sezaman dengan beliau, yang sezaman dengan beliau bukan anak beliau melainkan ponakan beliau. Ada yang tahu siapakah dia? Seorang nabi sezaman dengan Nabi Ibrahim bukan anak beliau tapi ponakan. Siapakah dia? Nabi. Beliau diutus untuk kaum Sadum. Nabi Lut. Iya. Sudah tahu semua ya. Kalau kaum Sadum. Iya. Jadi Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Beliau adalah putra saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi seluruh Bani Israel setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi para nabinya adalah keturunan Nabi Ishaq. Sedangkan Nabi kita yang mulia adalah keturunan Nabi Ismail alaihim afdalu as-salati wassalam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bagian dari mereka. Ini keutamaan Quraisy yang pertama. Jadi Quraisy adalah bangsa yang terpilih, suku yang paling tinggi nasabnya dan kemuliaannya di muka bumi ini. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari mereka. Walaupun harus dipahami jemaah sekalian, kemuliaan ini bisa saja hilang. Kapan dia hilang? Tatkala mereka kafir kepada Allah, tatkala mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah kita bahas kemarin, seorang pemuka Quraisy yang gampang, bahkan pemuka Quraisy yang sangat gampang, kaya raya, orang terpandang, tetapi apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Hilang kemuliaannya. Padahal dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dia kafir kepada Allah, hilang kemuliaannya. Jadi pada asalnya Quraisy dimuliakan oleh Allah, namun karena mereka kafir kepada Allah, yakni sebagiannya, maka mereka dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Wa anna an-nubuwata fihim. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kenabian di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Allah utus nabi akhir zaman pertama sekali kepada mereka. Subhanallah. Nikmat yang sangat besar. Allah utus nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia pada mereka. Tapi sayang sekali, di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, malah mereka mendustakan beliau. Mereka tidak beriman kepada beliau. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang Arab di kota Madinah yang kelak dikenal menjadi kaum Ansar, mereka belum berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum kenal beliau, malah mereka berdatangan ke kota Makkah untuk masuk Islam. Padahal Nabi belum berdakwah kepada mereka, mereka belum kenal beliau, mereka berdatangan ke kota Makkah untuk masuk Islam. Ini orang Quraisy yang dari kecil sudah mengenal beliau. Artinya mereka mengenal beliau sebagai orang yang jujur, yang amanah, yang baik hati, tidak pernah menyakiti hati orang. Pokoknya mereka senang. Tidak ada orang yang paling mereka cintai, yang paling mereka senangi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diutus di tengah-tengah mereka dan berdakwah kepada mereka, tapi kebanyakan mereka menolak. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Besarnya nikmat hidayah. Agungnya nikmat hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, coba dibandingkan ini. Orang Quraisy pada umumnya menolak. Di awal, di masa pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mayoritas, hampir semuanya menolak. Padahal mereka sudah kenal beliau, seorang yang jujur, yang amanah, dan beliau berdakwah kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang Madinah belum didakwahi dan mereka tidak kenal beliau dari kecil, mereka malah berdatangan masuk Islam. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kenapa mereka datang masuk Islam? Karena mereka mendengar ancaman dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika berperang dengan mereka dahulu, mereka mengancam, kalau datang Nabi akhir zaman, maka kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut, dan kami gak mungkin terkalahkan. Itu ancaman orang-orang Yahudi. Nah, setelah Nabi diutus, orang-orang Yahudinya malah gak mau masuk Islam. yang mereka ancam-ancam ini justru yang pertama masuk Islam. Bisa jadi juga karena mereka sudah didahului sehingga mereka gengsi. Ini sifat orang-orang Yahudi. Dan juga ada sebab lain, yaitu hasad. Hasadan min indi anfusihim. Hasad yang berasal dari diri-diri mereka. Kenapa kenabian itu tidak diberikan kepada mereka, tapi diberikan kepada orang-orang Quraisy? Itu sifat orang-orang Yahudi. Maka mereka yang sudah tahu inilah nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu, tidak mendapatkan hidayah. Justru yang mereka ancam ini yang mendapatkan hidayah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi tidak mau juga beriman kecuali beberapa orang saja, sedikit sekali. Yang dulu mereka bodoh-bodohkan, orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang mereka ancam, justru yang masuk Islam. Nah, subhanallah, ini hidayah. Jadi ini yang kedua, kemuliaan Quraisy. Kemudian yang berikutnya, wal hijabah. Kaum Quraisy Allah muliakan dengan pengurusan Ka'bah. Pengurusan Ka'bah. Subhanallah. Ini kemuliaan Quraisy. Mereka dimuliakan dengan pengurusan Ka'bah. Dan mereka betul-betul beriman bahwa Allah dialah Rabbul Bait, pemilik Ka'bah ini, sebagaimana akan ditegaskan dalam surat ini. Artinya jemaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy ketika itu bukan orang-orang yang enggak kenal Allah sama sekali. Bukan orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Masih ada bagian dari keimanan dalam diri mereka. Makanya mereka mengurus Ka'bah itu sebaik-baiknya. Mereka muliakan. Mereka muliakan. Tapi keimanan mereka tidak diakui. Keimanan mereka tidak diakui oleh Allah. Walaupun mereka masih memiliki keimanan. Ya, bahkan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan kami? Mereka akan menjawab, yang menciptakan, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka paham betul, ini Rabbul Bait. Ini milik Allah, Ka'bah. Maka mereka muliakan karena memuliakan Allah. Ya, makanya ketika Abraha datang mau menyerang, sebagaimana insyaallah akan kita bahas pada surat Al-Fil, mereka semuanya lari. Kenapa? Karena mereka yakin Allah sendiri yang akan melindungi rumahnya, Baitullah. Itu keimanan orang-orang Quraisy dahulu. Dia yakin Ka'bah ini milik Allah dan Allah yang akan melindunginya. Tapi dengan keimanan tersebut mereka tidak dianggap beriman. Insyaallah taala penjelasan dalam surat ini akan lebih terang kepada kita seperti apa keimanan yang Allah izin, yang Allah inginkan. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasqaya fihim, dan memberi minum untuk jamaah haji juga diurus oleh mereka. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memberi minum bagi jemaah haji. Jadi ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita, orang-orang musyrik jahiliyah itu masih berhaji. Jadi mereka bukan gak beribadah sama sekali. Mereka masih beribadah. Tapi kenapa? Mereka masih dianggap orang kafir. Dan Nabi diutus kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam, untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, padahal mereka masih beribadah. Maka insyaallah surat ini adalah jawabannya. Wa annallaha nasarahum 'alal fil. Kemudian kemuliaan berikutnya, Allah menolong mereka atas pasukan gajah. Allah menolong mereka atas pasukan gajah. Jadi Allah mengalahkan pasukan gajah, menolong orang-orang Quraisy. Iya, tanpa satu korban pun dari orang-orang Quraisy. Ini kemuliaan Quraisy. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa annahum 'abadullah 'azza wa jalla 'ashra sinin la ya'buduhu ghairuhum." bahwasanya mereka beribadah kepada Allah selama 10 tahun tidak ada yang beribadah kepadanya selain mereka. Ya, cuma di hadis ini enggak dijelaskan 10 tahun yang beliau maksudkan itu kapan. Wallahu a'lam. Nah, itu yang ke-6. Kemudian yang terakhir. Keutamaan yang ke-7, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang mereka sebuah surat dari Al-Qur'an. Inilah yang terkait keutamaan surat yang sedang kita bahas ini, yaitu yang ke-7. Summa talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, bismillahirrahmanirrahim, li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar mereka dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Inilah surat Quraisy yang terdiri dari 4 ayat. Baik. Jadi inilah hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan surat ini. Bahwa surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang menunjukkan kemuliaan orang-orang Quraisy. Inilah hadis yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang keutamaan surat ini. Kita akan masuki penafsiran ayat yang pertama. Sebelumnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan bahwa surat ini adalah surat yang dipisahkan dari surat sebelumnya, dipisahkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun surat ini berhubungan erat dengan surat sebelumnya, surat sebelumnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu surat Al-Fil. Walaupun berhubungan erat dengan surat sebelumnya, namun dipisahkan menjadi 2 surat. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan bahwasannya ulama sepakat bahwa keduanya adalah 2 surat yang berbeda. Jadi dipisahkan walaupun masih berhubungan. Jadi ulama sepakat keduanya adalah 2 surat yang berbeda. Surat Al-Fil, surat sebelumnya, dan surat Quraisy. Walaupun maknanya berhubungan menurut satu pendapat. Imam Nukaisi rahimahullah nanti akan sebutkan pendapat yang lain. Dan pendapat ini dipegang oleh Imam Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jadinya, kalau mengikuti pendapat ini, maka maknanya adalah, kata Imam Nukaisi rahimahullah, habasna an makkata al-fil wa ahlakna ahlahu li'ilafi Quraishin. Kami menghalangi pasukan gajah sehingga mereka tidak bisa memasuki Makkah, dan kami menghancurkan mereka. Kata Allah, ini penjelasan dari makna firman Allah sebelumnya. Kenapa Allah melakukan itu? Li'ilafi Quraishin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maksudnya untuk melindungi kebiasaan mereka. Jadi itu maknanya. Makanya dimulai dari karena, ya kan? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena ada ayat sebelumnya, kami hancurkan pasukan gajah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Maksudnya karena melindungi kebiasaan mereka. Iya. Apa kebiasaan mereka? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ailittilafihim wajtima'ihim fi baladihim aminin. Yaitu kesatuan mereka di negeri mereka dalam keadaan aman. Kesatuan mereka dan perkumpulan mereka di negeri mereka dalam keadaan aman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bahwa surat Quraisy adalah lanjutan dari surat sebelumnya, walaupun keduanya adalah dua surat yang berbeda, namun dia berlanjut. Kami hancurkan Makkah, kami hancurkan pasukan gajah yang berniat menghancurkan Makkah atau menghancurkan Ka'bah demi melindungi orang-orang Quraisy agar mereka tetap aman. Sebab kalau dia habis hancurkan Ka'bah, berarti dia menguasai Makkah. Jadinya orang-orang Quraisy di bawah kekuasaannya. Iya. Yaitu kekuasaan Nasrani. Pasukan Abraha, dia adalah gubernurnya Romawi ketika itu, yang gubernur Romawi untuk negeri Yaman. Iya. Ini pendapat yang pertama. Sudah masuk waktu Maghrib? Baik. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan li'ila fi Quraisy adalah kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan. Dan itu dikuatkan dengan ayat berikutnya. Kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan. Iya. Kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan dikuatkan dengan ayat berikutnya. Rihlatasyita'i was-saif. Ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kemana mereka di musim dingin? Dan kemana mereka di musim panas? Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan tafsir surat Quraisy. Telah kita sebutkan bahwasannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan makna li'ila fi Quraisy itu ada dua makna. Yang pertama, persatuan mereka dan kebersamaan mereka di dalam negeri dalam keadaan aman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hal tersebut, sehingga Allah menghancurkan pasukan gajah. Ini pendapat yang pertama tentang makna ilaf, kebiasaan di situ. Adapun pendapat yang kedua adalah kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Jadi yang pertama kebiasaan mereka dalam negeri, pendapat yang kedua kebiasaan mereka di dalam melakukan perjalanan, di mana mereka biasa melakukan perjalanan pada dua musim, musim dingin dan musim panas. dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di musim dingin mereka pergi ke Yaman, sedangkan di musim panas mereka pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang ataupun keperluan yang lainnya. Kemudian mereka dalam safar tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat keamanan. Demikian pula sekembalinya mereka sampai ke negeri mereka dalam keadaan aman. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebanyakan penduduk negeri yang mereka lewati itu memuliakan mereka. Kenapa memuliakan mereka jemaah sekalian? Sebab penduduk negeri-negeri tersebut juga memuliakan tanah haram, tanah suci, dan memuliakan Ka'bah. Maka ketika datang orang Mekah yang setiap hari berdekatan dengan Ka'bah, melindungi Ka'bah, mengurus Ka'bah, jadi otomatis mereka dihormati. Mereka dihormati. Jadi dengan sebab mereka tinggal di dekat Ka'bah, di tanah suci, tanah yang dimuliakan Allah, maka orang-orang pun memuliakan mereka. Jadi kemanapun mereka datang, di negeri-negeri yang mereka lewati tersebut, mereka aman, gak ada yang mengganggu. Bahkan orang-orang cenderung memuliakan mereka. Jadi subhanallah, itu kondisi secara umum bangsa Arab di masa sebelum Rasulullah SAW diutus sekalipun. Artinya apa? Mereka itu umumnya memuliakan Ka'bah. Ya, memuliakan Ka'bah. Sebagaimana insyaallah nanti akan datang penyebutan kisah mengapa Abraham menyerang Ka'bah. Kenapa dia ingin menyerang Ka'bah? Karena orang-orang Arab di Yaman, dia kan dari Yaman, Abraha itu. Orang-orang Arab di Yaman begitu memuliakan Ka'bah. Dia pinginnya mereka datang ke gereja. Dia bangun gereja besar, pinginnya orang-orang Arab ini gak usah lagi pergi ke Makkah untuk berhaji ke Baitullah. Ini gereja sudah bagus seperti ini, dia bangun. Tapi apa yang terjadi? Orang Arab Yaman malah melecehkan gerejanya. Ya, mereka lemparkan kotoran. Jadi disitulah Abraham marah, kemudian menyiapkan pasukan besar, pasukan gajah, untuk menyerang Ka'bah. Jadi kondisi masyarakat jahiliyah, yang disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sangat bodoh, masyarakat kafir dan musyrik itu, ternyata bukan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Mereka masih beribadah kepada Allah. Mereka masih beribadah kepada Allah, mereka masih mengenal Allah, mereka masih berhaji, mereka masih memuliakan Allah, dan bahkan mengagungkan rumah Allah. Tapi mengapa mereka itu tidak disebut orang beriman namun orang kafir? Maka insyaallah surat ini akan menegaskan keadaan mereka. Baik, jadi ini pendapat yang kedua. Allah menganugerahkan keamanan mereka di dalam perjalanan. Jadi kalau pendapat pertama, Allah menganugerahkan keamanan bagi mereka di dalam negeri, sedangkan yang kedua di dalam perjalanan, yaitu perjalanan mereka yang merupakan kebiasaan mereka ketika musim dingin dan musim panas. Dan dua hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Ankabut ayat ke-67. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menjelaskan, makasih Pak, bahwa kami telah menjadikan, apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menjadikan negeri suci ini sebagai tempat yang aman, dan manusia di sekitarnya tidak aman. Sedangkan manusia di sekitarnya tidak aman, ada yang dicuri, dirampok. Makanya belum pernah terdengar dalam sejarah pasukan Romawi yang besar dan gagah perkasa di masa itu menyerang Makkah. Belum pernah terdengar. Juga belum pernah terdengar dalam sejarah pasukan Persia yang gagah perkasa di masa itu menyerang Makkah. Ya, padahal mereka menguasai sebagian besar dunia di masa itu. Dua kekuatan superpower di masa itu, Romawi dan Persia. Namun kelak dua kekuatan ini tunduk di bawah pasukan Islam. Tunduk di bawah pasukan Islam. Dua kekuatan besar. Belum pernah terdengar mereka menyerang Makkah atau Madinah. Padahal mereka sudah menguasai bangsa Arab umumnya. Seperti Irak dikuasai oleh Persia. Kemudian Syam, termasuk juga Yaman, dikuasai oleh Romawi. Ya. Tapi belum pernah terdengar mereka menyerang ke Makkah. Namun kelak sudah di masa Islam, ya, cuma saya agak lupa tahun berapa persisnya, ada orang yang datang menyerang Makkah. Bahkan mencuri Hajarul Aswad. 22 tahun Hajarul Aswad dipegang sama mereka. Bukan Romawi Kristen, bukan Persia penyembah api di masa itu, ya. Bukan pula Yahudi. Siapa jemaah sekalian? Syiah. Ya. Aneh kan? Orang kafir belum, orang kafir yang jelas kekafirannya enggak pernah menyerang Makkah. Ya. Yang mengaku muslim yang menyerang Makkah. Dan sampai di masa ini juga mereka bertekad. Ya, sebagaimana dalam wawancara terhadap para pemimpin mereka di masa ini, Syiah Lebanon, Hasan Nasrullah diwawancara. Ya. Kemudian Syiah Iran, kemudian Syiah Yaman. Mereka punya tekad kembali menyerang Makkah. Ini di masa modern ini. Orang Yahudi dan Nasrani belum pernah terdengar ada rencana mau menyerang Makkah. Belum pernah tuh kita dengar Amerika bikin pernyataan kita mau menyerang Makkah. Ini yang mengaku muslim sudah bikin pernyataan. Termasuk juga ISIS. Ya, termasuk juga ISIS sudah bikin pernyataan. Ini dua kekuatan yang mengaku muslim, Syiah dan ISIS Khawarij, ingin menyerang Makkah. Yang kita enggak dengar orang kafir bikin pernyataan demikian, walaupun itu sudah pasti ada di niat mereka. Tapi enggak berani mereka bikin pernyataan terang-terangan, Yahudi sekalipun atau Nasrani, kami mau menyerang Makkah, tidak. Ini yang mengaku muslim malah bikin pernyataan demikian. Baik. Jadi ini ayat yang pertama menjelaskan keamanan mereka dalam negeri. Kemudian ayat yang kedua, menurut pendapat yang kedua, yaitu surat ini menjelaskan keamanan orang Makkah di luar negeri. Jadi ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Oleh karena itu, apabila kita ambil pendapat yang kedua ini, maka huruf lam yang berada di awal surat, li'ila fi Quraisy, itu maknanya adalah, atau lam itu adalah lam at-ta'ajjub, sehingga maknanya adalah kagumlah kamu, ya, ta'ajjublah kamu terhadap kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan keluar negeri mereka pada musim dingin dan musim panas. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua ini, bahwa surat ini tidak ada hubungan dengan surat yang pertama. Ya, dipahami ya? Jadi pendapat yang pertama, surat ini ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Dan pendapat yang kedua, tidak ada hubungan dengan surat Al-Fil. Baik. Namun itu tidak mempengaruhi makna. Yang paling penting untuk dipahami di sini adalah, terserah mau pendapat yang pertama atau kedua, untuk dipahami adalah yang paling penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang-orang Quraisy nikmat yang sangat besar. Itu yang paling penting untuk dipahami. Allah memberikan nikmat yang sangat besar untuk mereka, yaitu nikmat rezeki berupa makanan, kecukupan, tidak kekurangan, dan juga nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Baik ketika mereka di dalam negeri maupun ketika mereka melakukan perjalanan keluar di musim dingin maupun di musim panas. Iya. Kalau begitu, apa yang seharusnya mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, artinya itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Maka apa yang seharusnya mereka lakukan? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini. Nah, inilah jemaah sekalian yang saya maksudkan tadi, ayat yang menjelaskan kepada kita mengapa mereka itu belum dianggap beriman. Padahal mereka masih menyembah Allah, mereka memuliakan Ka'bah, mereka naik haji, dan apabila datang jemaah haji mereka muliakan dengan adanya as-siqayah, yaitu satu tugas khusus yang mereka anggap tugas mulia sekali, memberi minum jamaah haji. Iya, memberi minum jamaah haji. Mereka masih menyembah Allah, mereka memuliakan Ka'bah, tapi mereka tidak dianggap orang yang beriman. Bahkan ditegaskan di dalam ayat ini, hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini. Padahal mereka sudah beribadah, sudah beribadah kepada Allah. Kalau begitu, apa maksud perintah ibadah di sini? Maksudnya adalah memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Memerintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh mereka persekutukan dengan siapapun. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, yang dimaksud dengan ibadah atau arti ibadah secara hakiki adalah tauhid. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan sekedar menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah tapi kita juga menyembah selain Allah, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir jahiliyah tersebut, orang-orang musyrik jahiliyah tersebut. Atau kalau kita hanya beriman Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, dan kita belum memurnikan ibadah hanya kepada Allah, juga tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir tersebut. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami. Siapa yang mereka sembah selain Allah? Banyak. Mereka menyembah patung-patung. Tetapi harus dipahami jemaah sekalian, Tuhan mereka bukan hanya patung di masa itu. Mereka juga menyembah orang soleh. Di antaranya menyembah Lata. Lata itu, kenapa dinamakan Lata? Itu dari kata Lata Yaluntu. Artinya dia adalah orang baik yang kerjaannya suka menumbuk gandum, menjadikan adonan roti, kemudian dia berikan untuk jemaah haji. Makanya ketika dia mati, dia dimuliakan. Kemudian mereka bangun kuburannya, kemudian mereka datang beribadah di kuburannya. Lama-lama dia yang mereka sembah. Iya. Jadi gak ada bedanya orang di hari ini yang mengaku muslim kemudian menyembah kuburan, menyembah para wali, sama persis dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Bahkan jemaah sekalian, orang hari ini, sebagian orang yang mengaku muslim beribadah kepada penghuni kubur dengan cara mempersembahkan doa kepadanya. Karena doa itu ibadah. Tujuannya apa? Agar doanya diteruskan kepada Allah. Jadi tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada wali tersebut, kepada penghuni kubur tersebut. Ternyata itu juga sama persis dengan yang dilakukan orang musyrik jahiliyah dahulu. Dengarkanlah ucapan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Ini tujuan mereka menyembah selain Allah. Tujuannya supaya mereka sampai kepada Allah, ibadahnya sampai kepada Allah, dan mereka makin dekat kepada Allah. Sama persis dengan orang yang berdoa kepada para wali dengan harapan para wali meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang menyembah Allah tetapi masih juga mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Sebab yang dimaksud ibadah adalah mentauhidkan Allah. Buktinya ayat ini, surat ini. Orang musyrik, orang jahiliyah, orang Quraisy sudah menyembah Allah. Mereka sholat di Ka'bah, mereka berhaji, bahkan mereka memuliakan Ka'bah karena tahu itu rumah Allah. Sehingga pasukan Abraha datang, mereka lari karena yakin Allah akan melindungi rumahnya. Berarti ada keimanan kepada Allah. Allah bisa melindungi rumahnya. Allah maha mampu mengalahkan pasukan gajah. Tapi mereka tidak dianggap beriman dan masih diperintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini. Ya. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falyabudu rabb hadzal bait ay falyuwahhiduhu bil ibadah kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharraman. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, maksudnya adalah falyuwahhiduhu bil ibadah. Hendaklah mereka mentauhidkannya dalam beribadah sebagaimana dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan untuk mereka negeri suci ini sebagai tempat yang aman dan rumah yang dimuliakan. Maka hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Naml ayat ke-91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldati allazi innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldati allazi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi, sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb pemilik negeri ini yang telah Allah haramkan. Allah telah haramkan, maksudnya Allah sucikan. Allah jadikan negeri yang haram, maksudnya negeri suci, negeri yang dimuliakan. Dan miliknya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang Muslim. Baik. Jadi inilah yang dimaksud dengan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia masih beribadah kepada selainnya, maka berarti dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki. Oleh karenanya jemaah sekalian, permasalahan penting yang perlu kita ketahui adalah apa saja yang termasuk kategori ibadah. Ini yang jadi masalah. Karena tidak sedikit kaum muslimin sebetulnya sudah paham yang namanya ibadah harus diserahkan kepada Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah, kafir, musyrik. Itu kaum muslimin sebetulnya umumnya paham. Tapi yang banyak masih belum paham tentang macam-macam ibadah. Bahkan ibadah yang sangat agung, yaitu berdoa, mereka anggap bukan ibadah. Sehingga kalau sholat, sholat harus sujud kepada Allah. Kalau berdoa, boleh kepada para wali. Padahal doa adalah ibadah yang sangat agung. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya. Demikian pula menyembelih. Tidak sedikit kaum muslimin mengira menyembelih itu bukan ibadah, sehingga mereka menyembelih sebagai sesajen, sebagai persembahan dan pengagungan kepada selain Allah. Padahal Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, sebagaimana sudah kita bahas tentang penafsiran surat ini. Ini yang jadi masalah. Banyak kaum muslimin belum paham dengan macam-macam ibadah. Maka bacalah diantaranya kitab Thalathatul Usul yang menjelaskan lebih detail, lebih banyak tentang macam-macam ibadah. Dan lebih banyak lagi pada kitab Tauhid, keduanya karya Syekh Muhammad bin Sulaiman, yang menjelaskan kepada kita tentang macam-macam ibadah. Ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui macam-macam ibadah, sehingga jangan satupun atau sedikitpun kita persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari surat ini secara umum, kemuliaan Ka'bah. Kemuliaan Ka'bah karena dia disandarkan kepada Allah, Rabb. Rabb hadzal bait, Rabb, pemilik rumah ini. Bukankah Allah juga pemilik segala sesuatunya? Pemilik dunia ini. Namun di sini dikhususkan Ka'bah untuk pemuliaan terhadap Ka'bah tersebut. Iya. Maka Ka'bah adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sudah sepatutnya kaum muslimin untuk memuliakannya. Tetapi jemaah sekalian, ternyata Ka'bah itu tidak lebih mulia dari seorang muslim. Orang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau, atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau melihat Ka'bah, maka beliau berkata, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, walakinnal muslim a'zama indallah minki." Kata beliau, "Betapa agungnya engkau, betapa besarnya kemuliaanmu, tetapi seorang muslim lebih mulia di sisi Allah daripadamu." Iya. Maksudnya apa di sini? Kalau kita memuliakan Ka'bah, mestinya kita lebih memuliakan seorang muslim. Dan orang muslim, kaum muslimin pada umumnya pasti memuliakan Ka'bah. Bahkan merindukan untuk pergi ke sana, berhaji ke Baitullah. Maka sudah sepatutnya kita lebih memuliakan saudara kita muslim, karena Allah lebih memuliakan seorang muslim. Ya. Jaga darahnya, hartanya dan kehormatannya, jangan kita nodai. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ayat yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kepada orang-orang Quraisy tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan bahwasannya dialah yang memberikan nikmat itu kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dialah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar mereka, dan menganugerahkan keamanan kepada mereka sehingga hilang rasa takut mereka. Jadi subhanallah, Allah berikan kepada mereka kenikmatan, dan dialah yang maha mampu memberikan nikmat itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sama seperti yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengingatkan, karena dialah yang memberikan nikmat kepada kalian, yaitu nikmat rezeki berupa makanan sehingga kalian tidak kelaparan, dan nikmat keamanan sehingga kalian tidak ketakutan, maka sudah sepatutnya kalian bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik di sini adalah, untuk bersyukur kepada Allah, caranya adalah dengan beribadah. Itulah cara bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah. Artinya, orang yang berbuat maksiat berarti bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, mengakui dalam hati. Mengakui dengan hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Mengatakan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah, saya diberikan nikmat keamanan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, nikmat keluarga. Ucapkan alhamdulillah, Allah yang memberikannya. Iya. Tapi sebagian orang selalu lupa dengan Allah. Alhamdulillah, karena saya pintar strategi bisnis, saya pintar manajemen, maka bisnis saya maju pesat. Itu yang dia ucapkan. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya yang memberikan nikmat kepadanya. Iya. Itu yang kedua. Kemudian rukun kesyukuran yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Itu namanya orang bersyukur. Kesimpulannya, orang bersyukur itu adalah orang yang beribadah. Makanya Allah katakan tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang selalu beribadah serta senantiasa bersyukur. Demikian pula Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya sudah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang, ternyata masih melakukan solat malam dengan kualitas solat yang luar biasa. Demikian pula dari segi kuantitasnya, luar biasa. Beliau berdiri dalam solat malam membaca ayat-ayat panjang, rukuk dalam waktu yang lama, sujud dalam waktu yang lama, sampai jamaah sekalian kedua kaki beliau pecah-pecah. Ya, bisa kita bayangkan seperti apa cara beliau solat, betapa lamanya beliau solat sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa masih melakukan ibadah sampai seperti ini? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah cara bersyukur, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya nikmat rezeki berupa makanan dan nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Mesti kita syukuri. Mesti kita syukuri. Dan jemaah sekalian, hendaklah selalu kita ingat, nikmat itu punya karakter. Nikmat itu punya sifat. Apa sifat nikmat? Bertambah apabila disyukuri, hilang apabila diingkari, dan berubah menjadi azab. Berubah menjadi azab apabila diingkari. Itu sifat kenikmatan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangat pedih. Dikatakan para ulama ussalaf, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah musibah, bencana. Kenapa jemaah sekalian? Itu akibatnya akan menjadi bencana bagi kita. Makanya orang-orang Quraisy yang tidak mensyukuri nikmat ini, Allah timpakan azab kepada mereka dalam banyak sekali kejadian-kejadian. Di antaranya yang paling dahsyat adalah perang Badar. Allah timpakan kekalahan kepada mereka yang sangat mengerikan, sehingga banyak di antara orang-orang musyrik itu yang mati dalam keadaan kafir. Belum lagi azab yang menantinya di akhirat. Tetapi yang kemudian masuk Islam, yang kemudian beribadah hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam kenikmatan untuk mereka. Bahkan ditambahkan nikmat mereka semakin besar. Di kemudian hari mereka menguasai dunia dan mengalahkan pasukan-pasukan besar di masa tersebut seperti Persia dan Romawi. Dan mereka kemudian menjadi sangat berkecukupan. Iya. Dikarenakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan nikmat mereka dan Allah jadikan mereka itu orang-orang yang kuat. Ya, sehingga tidak ada musuh yang bisa mengalahkan dan menguasai mereka. Iya. Ini jemaah sekalian, sekaligus peringatan bagi kita. Harus kita ambil pelajaran. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, mereka Allah berikan kenikmatan dan mereka tidak bersyukur, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Tapi kalau mereka bersyukur, Allah tambah nikmat tersebut. Dan subhanallah, mungkin kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy di masa itu, enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada negeri kita yang tercinta ini. Ya, enggak ada apa-apanya. Mereka punya makanan berapa sih? Paling cuma korma sama hewan-hewan daging, apa namanya, kambing, sapi dan unta. Tapi kita subhanallah, berbagai macam buah-buahan ada di negeri kita. Berbagai macam buah-buahan, berbagai macam daging, ikan segar dan sebagainya, luar biasa. Banyak sekali. Orang-orang Quraisy di masa itu enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebetulnya kita yang lebih besar mendapatkan peringatan di sini. Ya. Bahwa Allah telah memberikan nikmat rezeki berupa makanan. Demikian pula subhanallah, termasuk yang perlu kita syukuri saat ini, di hari ini, di negeri kita ini, nikmat keamanan. Cobalah kita saksikan di berita bagaimana di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di negeri-negeri Arab, penuh dengan rasa takut, kelaparan, ketakutan, ya, di Syria, di Yaman, di Tunisia, di Irak, di Palestina, penuh dengan ketakutan setiap hari. Mereka dibayang-bayangi oleh kematian. Tapi subhanallah, kita hidup di negeri yang sangat aman. Dan hubungan antara kaum muslimin dengan kekuatan-kekuatan seperti pemerintah sangat baik, terjalin dengan baik. Jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita sendiri yang menyebabkan hubungan menjadi retak, kemudian terjadi seperti di negeri-negeri yang lain, peperangan dan pembantaian bahkan sesama kaum muslimin. Iya. Ya subhanallah, sebetulnya kita yang lebih patut mengambil pelajaran di sini. Allah berikan kepada kita nikmat rezeki berupa makanan dengan berbagai macamnya, tidak kekurangan. Dan Allah berikan kepada kita nikmat keamanan. Maka sudah sepatutnya untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini jangan tergantikan dengan azab. Mungkin yang terakhir jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat ke-112 sampai ke-113 yang maknanya semisal dengan surat ini. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Dan Allah telah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang aman lagi tenang, aman lagi tenteram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Datang ke negeri tersebut rizki Allah yang sangat nikmat dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Lalu penduduk negeri tersebut mengingkari nikmat Allah. Mereka tidak mensyukurinya. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasna'un. Disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Nah, jemaah sekalian, peringatan bagi kita. Nikmat kecukupan makanan dan keamanan ini bisa saja hilang. Bisa saja hilang apabila kita kemudian tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul azabu wahum zalimun. Padahal kata Allah, sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, lalu mereka mendustakan rasul tersebut, lalu mereka ditimpakan azab dalam keadaan mereka berbuat zalim. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, surat yang mulia ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, agar kenikmatan itu ditambah, tidak berubah menjadi azab bagi kita. Waliyatubillah. Sudah masuk waktu isya ya? Masuk pak? Ya. Mohon maaf, sudah tidak ada waktu lagi tanya jawab. Ternyata isya sekarang lebih cepat. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita berusaha untuk sisakan waktu tanya jawab. Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.